الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kita bertauhid dan kita masuk pada bab yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu taala bab tasammi bi qadil qubati wa nahwih. Bab terkait menamakan atau penamaan dengan qadinya qadi atau yang semisalnya. Bab tentang penamaan dengan qadinya qadi atau yang semisalnya. Famunasabat hadzal bab li kitab tauhid. Keterkaitan bab ini dengan pembahasan tauhid. Maksudul musannif rahimahullahu taala pada bab ini ingin jelaskan bahwasanya di antara bentuk pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah seorang tidak menamai dirinya ataupun yang selainnya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus baginya. Dikarenakan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala kandungannya atau makna yang terdapat pada nama-nama tersebut adalah makna-makna atau kandungan-kandungan yang hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu pula seorang tidak menamai dirinya dengan nama-nama yang mengesankan atau memiliki makna yang pada hakikatnya hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh masalan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus baginya yang tidak boleh untuk selainnya memberi nama dengannya adalah lafzul jalalah Allah. Bahkan lafzul jalalah Allah adalah a'raful ma'arif, ma'rifat yang paling ma'rifat, yakni isim ma'rifat yang paling ma'rifat, di mana tidak ada yang berhak, tidak ada yang boleh, bahkan tidak ada satupun yang menamai dirinya dengan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan hal itu dikarenakan makna yang terkandung pada lafzul jalalah Allah adalah makna yang hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Fa makna dari Allah adalah al-ma'bud. Al-ma'budul haq, yang disembah, yang diibadai dengan benar. Maka makna ini tidak layak diberikan kepada makhluk. Makhluk tidak ada yang berhak untuk diibadai dan disembah. Bahkan peribadahan kepada makhluk adalah ibadah yang batilah, syirikiyah. Sehingga dari sini tidak boleh untuk seorang menamai dirinya dengan Allah. Contoh lain seperti disebutkan oleh para ulama Ar-Rahman. Ar-Rahman ini di antara nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi makhluk untuk menamai dirinya dengannya. Kenapa? Karena kandungan makna pada lafaz Ar-Rahman itu hanya layak disandang atau dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna Ar-Rahman adalah dzurrahmatil wasi'ah. Makna dari Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas, yang mencangkup seluruh makhluk-makhluknya. Di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun, baik itu manusia, jin, malaikat, ataupun yang lainnya, yang berimankah, yang kafirkah, kecuali mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika makna yang terkandung pada lafaz Ar-Rahman adalah makna yang hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk seorang menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Namun di sana di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang boleh seorang makhluk itu memberi nama dengannya, memberi nama dirinya dengannya atau selainnya dengan nama tersebut. Dan kandungan maknanya sesuai dengan yang terdapat pada makhluk. Contoh min asma'illahi al-aziz. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Aziz. Dzul-Izzah. Di antara maknanya adalah Dzul-Izzah, yang memiliki kemuliaan. Di antara makhluk ada yang memiliki nama Al-Aziz, wa imra'atul Aziz, dan istrinya Al-Aziz, penguasa. Maka makhluk juga na'am memiliki kemuliaan. Tapi tentunya kemuliaannya sesuai dengan makhluk tersebut. Adapun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan yang sempurna. Contoh lain di antara nama Allah adalah Al-Qawi, zat yang maha kuat. Di antara makhluk pun ada yang memiliki sifatul quwwah, ada yang qawi, ada yang kuat, tapi kekuatannya tentu sesuai dengan kemampuan atau kadar makhluk itu tadi. Sehingga boleh dalam hal ini untuk makhluk menamai dirinya atau selainnya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak khusus baginya. Seperti Al-Aziz, Al-Qawi, karena kandungan maknanya ini juga dimiliki oleh makhluk, namun tentunya sesuai dengan kadar. Sesuai dengan makhluk itu tadi. Tayyib. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Rahim, Rauf, bil mu'minina Raufur Rahim. Dan terhadap kaum mukminin beliau Rauf, lembut, Rahim, penyayang. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rauf Ar-Rahim. Namun sifat Ra'fah, begitu pula sikap rahmat yang terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan makhluk. Adapun sifat Ra'fah dari Allah, begitu pula sifat Ar-Rahmah min Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Ra'fah wa Rahmah yang kamilah, yang sempurna, layak dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa petik faedah bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, nama-nama yang mukhtashah bihi, yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena kandungan maknanya hanya layak diberikan kepada Allah, seperti Allah ataupun Ar-Rahman. Yang kedua adalah nama-nama Allah ghairu mukhtassah bihi, yang tidak khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya terkadang makhluk juga memiliki dan menyandang nama tersebut, boleh memilikinya, seperti Aziz, Qawi. Dan di antara nama Allah adalah Al-Qawi, Al-Aziz, Ra'uf, Rahim. Di antara nama Allah Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Nah. Dan pada bab ini Al-Musannif menjelaskan terkait dengan penamaan dengan Qadil Qudat, Qadinya Qadi, atau yang semisalnya seperti Malikul Amlak, raja dari segala raja, rajanya raja. Ini adalah nama-nama yang dilarang. Ini adalah nama-nama yang dilarang. Menamai atau menggelari dirinya dengan Qadil Qudat, Qadinya Qadi. Ataupun Malikul Amlak, rajanya raja. Kenapa? Karena yang seperti ini hanya layak disandang, hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak berhak untuk mendapatkan ini semua. Walaupun misalnya ada seorang raja yang kekuasaannya besar, sangat luas. Maka sebesar apapun kekuasaan, sebesar apapun wilayah yang dia kuasai, tidak layak untuk digelari dengan Malikul Amlak, rajanya raja. Karena yang berhak untuk mendapatkan makna seperti ini hanyalah Allah. Rajanya raja, yang menguasai seluruh penguasa hanyalah Allah. Begitu pula Qadil Qubat. Qadi maknanya adalah hakim. Hakimnya hakim. Maka ini juga diantara nama-nama yang dilarang. Dikarenakan maknanya hanya layak diserahkan kepada Allah. Hanya layak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menjadi fasil, yang menentukan hukum dari seluruh makhluk atau dari yang ada, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi hakim utama, yang menentukan manakah yang hak, mana yang batil. Yang menentukan hukum secara mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang qadhi, seorang hakim, walaupun sealim apapun, walaupun dia sepintar apapun, tidak layak untuk digelari atau disandang padanya nama Qadil Qubat, qadhinya qadhi atau hakimnya hakim. Sehingga ini maksudul musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal bab. Na'am. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab at-tasammi bi qadhi al-qudhat wa nahwihi. Bab penamaan qadhinya qadhi atau semisalnya. Fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna'a ismin 'indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Dan di dalam hadis yang sahih dari sahabat mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya nama yang paling jelek, paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang menggelari atau menamai dirinya dengan rajanya raja. Padahal tidak ada yang menguasai, tidak ada penguasa raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan, berkata Sufyan menjelaskan hadis ini, mithlu Syahin Syah. Contohnya juga seperti Syahan Syah. Maka di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya nama yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang menggelari atau menamai dirinya dengan rajanya raja. Atau semisal dengan nama-nama yang mengesankan bahwasanya dirinya adalah orang yang terbaik di bidang tersebut. Qadil Qubat, Hakim Al-Hukama, Hakimnya Hakim, Qadinya Qadi. Di mana nama-nama ini tadi mengandung atau mengesankan makna yang pada hakikatnya layak atau hanya layak digelari atau disandang padanya Allah Subhanahu wa taala. Rajanya raja yang menguasai seluruh yang ada, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk digelari seperti ini, hanya Allah. Maka ketika seorang itu menggelari dirinya ataupun ada orang yang menggelari dirinya dengan rajanya raja dan dia ridha, maka yang seperti ini adalah nama yang paling jelek di sisi Allah. Nama yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan haramnya untuk seorang menamai dirinya atau menggelari dirinya dengan nama-nama yang semisal ini. Nama-nama yang terkandung di dalamnya makna-makna yang hanya layak diberikan dan disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini pula bisa dipetik faedah annal 'asi, bahwasanya seorang yang bermaksiat dibalas dengan naqidi qasdi, dengan lawan dari niatnya, lawan dari perbuatannya. Di mana seorang yang menamai, menggelari dirinya dengan rajanya raja, mengesankan bahwasanya dirinya memiliki kekuasaan yang luas, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaannya di kalangan raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang ada. Kemudian dia digelari dengan rajanya raja, pemimpinnya para pemimpin, yang di mana ini semua hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ingin dirinya diangkat lebih tinggi. Namun menggelari dirinya dengan sesuatu yang tidak pantas untuk dirinya. Menggelari dirinya dengan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk dirinya. Sehingga justru ketika seorang menamai diri untuk diangkat, untuk diagungkan, Allah balas dengan sebaliknya. Di hadapan Allah, orang yang seperti ini adalah orang yang paling rendah. Orang yang ingin mengangkat dirinya justru Allah rendahkan. Dan sebaliknya, ketika seorang itu merendah karena Allah Subhanahu wa taala, justru Allah Subhanahu wa taala balas dengan sebaliknya. Seorang yang tawadhu, seorang yang rendah hati, tidak menampakkan kesombongan pada dirinya, kecongkakan, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, bahkan dia merasa bahwasanya orang lain di hadapannya banyak yang lebih baik daripada dirinya. Dirinya hanyalah manusia biasa, bahkan orang yang banyak kesalahannya. Tidak menganggap tinggi dirinya, walaupun dia fil haqiqah, secara hakikatnya adalah orang yang berilmu, ahli ibadah, du akhlakin karimah masalan. Tapi dia tawadhu, dia adalah seorang yang rendah hati, seorang yang tidak ingin menampakkan dirinya. Maka orang-orang yang seperti ini justru dibalas dengan sebaliknya. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang bertawadhu, rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan perintah Allah yang memerintahkan untuk seorang itu tidak sombong, bersikap tawadhu, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan itu dengan cara jalan yang sombong, congkak, dengan cara-cara atau gaya orang yang kelihatan sombongnya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, benci kepada orang-orang yang sombong. Naam. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang terdapat di dalam kalbunya sebiji dzarrah, yakni sekecil apapun sifat sombong pada dirinya. Maka ketika seorang itu melepas kesombongan pada dirinya, merendahkan dirinya, tidak mengangkat dirinya dan menyombongkan dirinya, justru Allah balas dengan sebaliknya. Rafa'ahullah, Allah angkat dirinya. Allah tinggikan derajatnya di kalangan makhluk. Naam. Maka ini juga diantara faedah yang bisa dipetik di dalam hadis. Wa syahid min al-hadis, dan syahid atau inti dari hadis ini yang berkaitan dengan bab jelas, di mana Rasulullah SAW menyebutkan nama yang paling jelek adalah seorang yang menamai dirinya dengan Malikul Amlak, rajanya raja. Menunjukkan gelar atau nama-nama yang seperti ini adalah haram. Adalah haram. Wa min dzalik, di antaranya pula yang semisal dengan ini adalah ketika seorang menamai dirinya dengan misalnya Tuhan. Ada nama orang namanya Tuhan. Baik. Hukumnya apa? Kalau seperti ini wajib diganti. Hukumnya wajib diganti. Karena kandungan maknanya hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah. Maka ketika ada seorang misalnya menamai dirinya atau punya nama Tuhan, ya tanpa dia namai diri sendiri dengannya, namun mungkin orang tuanya imma jahil, mungkin karena jahil atau semisalnya, akhirnya menggelari dirinya dengan atau menamai dirinya dengan Tuhan. Maka wajib ganti. Hukumnya wajib diganti. Diganti dengan Abdullah, diganti dengan Abdurrahman. Naam. Karena penamaan-penamaan yang seperti ini adalah nama-nama yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini pula bisa dipetik faedah tahrimul kibr walau fit tasmiyah. Diharamkannya untuk memiliki sifat sombong walaupun di dalam penamaan sekalipun. Karena nama-nama yang seperti ini, Malikul Amlak, Syahin Syah, atau Qadil Qubat, ini adalah nama-nama yang mengesankan pada dirinya, dirinya itu ingin diangkat. Mengesankan dirinya itu ingin disombongkan. Menyombongkan dirinya dengan gelar-gelar seperti itu. Maka sikap sombong itu hukumnya haram. Baik itu dari sisi sikapnya, kelihatan sikapnya, cara berjalannya, cara berpakaiannya, tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang mutawadhi. Atau sikap dia ketika bermuamalah dengan orang lain, nampak kesombongan, nampak kibir pada dirinya, nampak dirinya bahwasanya dirinya di atas orang lain misalnya. Ataupun bahkan dalam hadis ini fit tasmiyah, ketika seorang menamai dirinya yang mengesankan dirinya itu tinggi, Malikul Amlak, rajanya raja, Qadil Qubat, qadinya qadi. Ini adalah nama-nama yang juga pada hakikatnya terkandung di dalamnya unsur kesombongan. Nah, sehingga yang namanya kibar itu haram hukumnya, bahkan minal kibirah, termasuk dosa besar. Sikap sombong itu termasuk dosa besar dalam bentuk apapun. Baik dalam sikapnya, bahkan ketika seorang menamai dirinya dengan nama-nama yang menampakkan kesombongan pada dirinya. Atau cara bicaranya, kelihatan sekali merendahkan orang lain misalnya. Atau gerak-geriknya, menyombongkan misalnya apa yang dia miliki, apa yang dia bisa beli, saya bisa beli ini, bisa beli itu. Dipamer-pamerkan, disombong-sombongkan kepada orang lain. Orang yang tidak bisa beli, orang yang tidak bisa memiliki, dianggap bukan selevel, tidak bisa satu circle dengannya. Tidak bisa bergaul dengan dirinya, enggak boleh masuk kelompoknya. Bukan golongannya. Maka yang seperti ini adalah sifat sombong. Nah, kemudian qala al-musannif wa fi riwayatan, dalam riwayat yang lainnya inda Muslim, adyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbatuhu. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan lafaz orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling jijik, paling khabith, paling menjijikkan pada hari kiamat. Maka dari riwayat ini semakin menegaskan, semakin menekankan bahwasanya penamaan-penamaan yang menampakkan sikap sombong, penamaan-penamaan yang pada hakikatnya maknanya hanya layak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika seorang menggelari dirinya dengannya, ini justru akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebalikan niatnya, ingin tinggi, ingin merasa dihormati, tapi justru yaumul qiyamah pada hari kiamat dia adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling rendah dan bahkan paling menjijikkan. Akhbathuh, orang yang paling menjijikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu akhna'u, dan pada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam akhna', yakni awdha'. Makna akhna' yakni paling rendah, paling hina. Dan dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab ini. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah taala babu ihtirami asma'illah taala wa taghyiril ismi li ajli dhalik. Bab terkait menghormati, memuliakan nama-nama Allah taala dan merubah nama karena hal tersebut, yakni karena memuliakan dan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab ini maksudul musannif rahimahullahu taala setelah membawakan bab sebelumnya bahwasanya tidak boleh untuk seorang itu menamai dirinya dengan rajanya raja, qadhinya qadhi, pemimpinnya segala pemimpin, karena nama-nama ini hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalik, dan itu dikarenakan kita wajib untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala nama-nama yang paling bagus, paling sempurna. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Dan dikarenakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya makna-makna yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib bagi seorang memuliakan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah dia mengganti nama, baik itu nama dirinya ataupun nama orang lain, karena memuliakan nama Allah, karena memuliakan nama Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemasalan ketika ada orang menamakan atau punya nama Tuhan misalnya, imma li jahli al-walidain, imma dikarenakan jahilnya kedua orang tua. Kemudian dia tahu, ternyata misalnya Tuhan itu maknanya hanya layak disandang atau diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka namanya wajib diganti dalam rangka memuliakan Allah. Dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini munasabah atau keterkaitan bab dengan kitab tauhid, karena di antara bentuk pemuliaan kepada Allah, di antara bentuk kesempurnaan tauhid seorang kepada Allah, la siyama fil asma'i was sifat, adalah taghyirul ismi li ajli dzalik, merubah namanya atau nama-nama orang lain yang dia memiliki wewenang padanya, misalnya anaknya, karena hal tersebut. Misalnya dia punya anak dulu namanya adalah Ar-Rahman. Namanya Ar-Rahman, Ar-Rahman Fulan misalnya. Bukan Abdurrahman atau Saifurrahman, bukan. Namun dinamai secara langsung Ar-Rahman. Rahman Fulan bin Fulan. Ternyata setelah dia taklim, semakin bertambah ilmunya, semakin tahu, oh ternyata nama-nama yang seperti ini hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Ar-Rahman maknanya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah, Zat yang maha luas rahmatnya yang mencakup seluruh makhluk. Dan makna yang seperti ini tidak layak disandang oleh makhluk, hanya Allah saja yang punya. Maka ketika dia tahu, oh ternyata nama anak saya keliru, saya ganti. Namanya berubah menjadi yang asalnya Ar-Rahman menjadi Abdurrahman. Atau Saifurrahman. Atau Ubaidurrahman. Ibadurrahman. Nah, ini adalah perkara yang wajib dalam rangka memuliakan dan menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat-Nya. Baik. Baik, kita baca nas yang dibawakan oleh Al-Musannif pada bab ini. Qala Al-Musannif rahimahullah An Abi Syuraih annahu kana yukna Abul Hakam فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله Qala faman akbaruhum qultu Syuraih Qala fa anta Abu Syuraih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dan dari Abi Syuraih bahwasanya dulu beliau dikunyahi dengan Abul Hakam. Kunyahnya beliau dulu dikunyahi dengan Abul Hakam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam An-Nabi berkata kepada Abu Syuraih, sesungguhnya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang hakam. Yani maksudnya, jangan pakai nama Al-Hakam atau mengkunyahi dirinya dengan Abul Hakam. Karena nama Allah adalah Al-Hakam. Wa ilaihil hukmu, dan hanya kepadanyalah segala macam hukum. Hukum hanya ditentukan atau kembali kepada Allah semata. Faqal, maka Abu Syuraih menjelaskan kenapa dulu dia dikunyahi dengan nama ini. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, apabila mereka berselisih dalam satu perkara, mereka mendatangiku. Maka saya berikan hukum kepada mereka. Yani saya menjadi penengah. Saya menjadi penengah di antara kelompok yang sedang berselisih. Faradiyatil al-fariqain, dan kedua belah pihak semuanya ridho dengan keputusan saya. Apa yang saya putuskan, saya menjadi penengah, itu semuanya ridho. Oleh karena itu beliau disebut dengan Abul Hakam. Naam. Faqal, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahsana hadza, sungguh bagus sekali perbuatan seperti ini. Sungguh bagus sekali perbuatan yang seperti ini. Yakni ketika ada dua kelompok yang saling berselisih, berseteru, kemudian dia berusaha menyambungnya, mempereratnya, mempersaudarakannya kembali ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, ma'asana hadha, perbuatan yang seperti ini sangat bagus sekali. Famalaka minal walad, lalu berapa kamu punya anak? Atau anakmu siapa saja? Qultu, maka saya katakan Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Anak saya Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman akbaruhum, siapa yang paling besar di kalangan mereka? Qultu, saya katakan Syuraih, yang paling besar namanya Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Maka kamu kunyahnya diganti menjadi Abu Syuraih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Maka di dalam hadis ini disebutkan atau diceritakan bahwasanya dulu Abu Syuraih sebelum dikunyahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Syuraih, Dulu beliau dikuniahi dengan Abul Hakam. Dan sebabnya kenapa beliau dikuniahi dengan Abul Hakam? Karena ketika kaumnya, masyarakatnya itu sedang berseteru, berselisih, datang kepada beliau, beliau menjadi penengah. Dan keputusan beliau itu biasanya atau seringnya itu melegakan kedua belah pihak. Diterima dan kedua belah pihak itu ridho dengan keputusan beliau. Sehingga beliau dikuniahi atau digelari dengan Abul Hakam. Abu Al-Hakam. Namun ketika Al-Hakam ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala, di antara nama Allah adalah Al-Hakam. Dan maknanya adalah sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ilaihil hukmu. Di mana hanya kepadanyalah seluruh hukum. Hukum itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadi penentu utama. Naam. Mana yang hak, mana yang batil. Maka setelah menjelaskan, Rasulullah SAW membimbingkan untuk mengganti nama atau mengganti kunyah, beliau menjelaskan atau bertanya, berapa anakmu? Siapa namanya? Kata Syurai atau kata Abu Syurai, Syurai Muslim Abdullah. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa yang paling tua dari anak-anakmu tadi? Kata beliau, Syurai. Maka kata Rasulullah SAW, maka kunyahmu sekarang ganti Abu Syurai. Fasyahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab, di mana Rasulullah SAW mengganti kunyah, mengganti nama salah seorang sahabat yang namanya atau kunyahnya pada dasarnya dinamai dengan Abul Hakam. Namun karena di situ mengesankan bahwasanya dirinya lah yang menjadi hakim utama, menjadi penentu utama, dan padahal hal-hal yang seperti itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengganti kunyahnya, mengganti namanya. Maka ini syahid. Beliau Rasulullah SAW mengganti kunyah yang asalnya Abul Hakam menjadi Abu Syurai. Dan di antara yang bisa dipetik dari faedah ini, atau di antara yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama di antaranya adalah disunahkannya untuk seorang memiliki kunyah. Kunyah. Yaitu Abu Fulan untuk laki-laki atau Ummu Fulan untuk perempuan. Yang kedua, disunahkan ketika dia memberikan kunyah pada dirinya, dia memilih anak yang paling besar di antaranya. Yani ketika masalan seperti salah seorang sahabat ini punya tiga anak, namanya Syurai, Muslim, dan Abdullah. Dan ternyata yang paling besar adalah Syurai. Maka yang mustahab atau yang disunahkan adalah memiliki kunyah dengan anak yang paling besar, anak yang paling tua. Baik. Juga di antara yang bisa dipetik pada hadis ini adalah masyru'iyat islah dzatil bain. Disyariatkannya mempererat dua belah pihak yang sedang berseteru. Bahkan ini termasuk amalan yang paling afdal. Islah dzawatil bain. Mengislahkan atau mempersatukan, mempererat dua belah pihak yang sedang berseteru. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Dan apabila dua kelompok dari kalangan mukminin mereka saling berperang, saling bunuh-membunuh. Fa'aslihu bainahuma, maka islahkanlah antara keduanya, jangan sampai bunuh-membunuh. Didamaikan. Nah, maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang mengislahkan antara dua belah pihak yang sedang berseteru, walaupun dia harus mengeluarkan harta, harus korban harta, mengeluarkan harta, maka orang yang seperti ini termasuk kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Di antara golongan-golongan atau asnaf yang berhak mendapatkan zakat adalah seorang yang menggabungkan atau mengislahkan dua kaum muslimin yang sedang berseteru. Dua kelompok muslimin yang sedang berseteru. Walaupun itu harus dengan harta. Walaupun barakallahu fikum yang mendamaikan itu punya harta sebetulnya. Dia kaya. Tapi ketika islah ini mau tidak mau harus korban harta, maka boleh diambil dari harta zakat. Menunjukkan bahwasanya al-Islam sangat memperhatikan yang namanya persatuan. Sangat memperhatikan yang namanya al-ijtima'. Namun, ijtima' yang dibangun di atas al-kitabu was-sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, yakni al-kitabu sunnah, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita bersatu. Namun di atas apa? Hablullah, di atas tali Allah, al-kitabu sunnah. Di atas al-kitab wa sunnah. Dan dari sini pula bisa dipetik faedah bahwasanya ketika seorang itu menyelisih al-kitab wa sunnah, menyimpang dari al-kitab wa sunnah, sama saja dia orang yang memecah belah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, yakni dengan tidak mau kembali kepada al-kitab wa sunnah. Wabihada, dan dengan ini kita fahami bahwasanya innama yahsulu al-ijtima', yang namanya persatuan itu hanya bisa diraih dengan al-ijtima'u 'alal haqq, al-ijtima'u 'alas sunnah. Persatuan itu hanya bisa diraih, bisa terjadi ketika dibangun di atas as-sunnah. Adapun ijtima' ataupun persatuan-persatuan dengan metode toleransi, mendiamkan penyimpangan-penyimpangan yang ada, membiarkan dai-dai kesesatan itu mengeluarkan pemikiran-pemikiran dan penyimpangan-penyimpangannya. Ada yang punya pemikiran kuburiyah, ada yang nufatus sifat, ada yang membolehkan tawassul bil amwat, ada yang membolehkan ibadah kepada kuburan, ada yang memiliki akidah sufiyah, ada yang memiliki akidah khawarij, kemudian ingin dipersatukan, maka ini adalah persatuan yang semu. Tidak akan mungkin terjadi. Sehingga barang siapa yang mentakwil hadis ini atau mentakwil ayat ini, membawakan ayat ini untuk bersatu dengan dasar mentoleransi seluruh penyimpangan-penyimpangan yang ada, fahuwa alladhi dzakarahu Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Dan adapun orang-orang yang terdapat di dalam kalbunya penyimpangan, maka ciri-cirinya kata Allah, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka dia mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang bisa ditarik urur, dia tarik ke pemahamannya, tidak dikembalikan tafsirnya, penjelasannya kepada dalil-dalil yang lain, namun ditarik ke pemahamannya. Maka ini ciri-ciri orang yang di dalam kalbunya penyimpangan. Kenapa dia mencari-cari dalil-dalil yang sesuai dengan dirinya, yang seakan-akan membela penyimpangannya? Ibtigha al-fitnah. Karena dia cari ribut. Cari fitnah. Dan kata Rasulullah SAW tentang orang-orang yang seperti ini, idza ra'aital ladzina sammahumullah fahdharuhum. Apabila kalian menemui orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, ciri-cirinya sama seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, hati-hati dari mereka, tahdir mereka. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Adapun bab setelahnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.